Sebelum saya lanjutkan toleransi dan cinta, yuk kita selawatan dulu yuk. Mau selawatan? Lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Kayak kolaborasi karo awakmu iso ora? Tipunge, terbukane. Entek edite, ngono ki lho ya. Ayo, minta lagu apa? Saya apa-apa bisa. Ambiar versi solawat apa? Cidro kelingan mantan kimcil kepolen ditinggal rabi kartonyono medot janji kusotik ra ngerti gus biyen aku sebetah suwe-suwe waga nuruti kekarepanmu sansaya bubrak biyen wis tawanti-wanti aja ngasih lali tapi kenyataannya pergi Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi balighul wasilah ya Rabbi khusabil fadilah orjene rawel sing apik bro. Wah, saya nyekel keyboard kolonial. Atong tang tong tong mas. Bung, wis, sing gampang ya, sing gampang. Ditinggal rabi. Suara hati para mahasiswi. Saken boten Pak, ditinggal rabi. Oh. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro. Piye cah kae iki? Krek. Aku bengok-bengok ya. Mumet ndasku. Yo langsung ngono kuwi. Nganggo intro. Goblok, goblok. Alon-alon, Bro. Ya bareng-bareng. Atiku rasane loro. Hei, orang ngono kuwi. Pakai melodi dulu aja bro. Apa diwale? Aku pegang keyboard, kamu ngaji di sini. Momet dasku, ayo. Ayo, saya ulangi. Ho ho, menengok di sini. Atiku rasane loro. Nyawang koncong aduh karo agama lolak umat toh ati dai wae sejal menang ora sik tangku hadroh di sik hadroh wae sesuk aku mlebu surga tim hadroh insyaallah ngawal mlebu surga. Tapi ya itu di dalam surga aku sama beda dari kalian hadrowan tok. Momet dasku. Menengok dhisik. Nanti kamu refnya aja, Bro. Hatiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo dong. Kamu nanti selesai pengajian bisa dilaporkan ke kantor polisi dugaan pelanggaran KUHP pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Are tak gawe romantis malah tukang orjene pekok jajan. Yo. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madam ya wasial karami huwal habibul ladhi turja safa li kulli ahwali Hadroh, hadroh, ayo leh, leh. Rasa ngurusi wong radong, leh. Ayo, umat. Ya Rabbi bil balil maqasidana wa fil lana bareng-bareng mohon bengok sing banter. Ya Rabbi bil Mustafa balik wa fir lana ya wasial huwal turja safa likun lihau ahwali muktan mewakili perasaan para mahasiswi. Hatiku rasane loro nyawang kowe rabi karo wong liya nangis getih Allahku remo aja rasaku kowe tega ninggal aku apa iki wis dalane kudu pisah kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Faghfir lana ya wasi'al karami huwal hamidul ali turja syafa'atuhu li kulli hawli mina ahwali mugtari. Ora iso diajak romantis kok we jan. Aku kecewa. Bisa orang mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon bisa pernah kowe. Halo, aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Oh, la dosen beda, la dosen beda. Aku ngangsur alon-alon mergo sadar aku sapa. Dosen Unis maka jine ra sepiro. Oh, kalau kita beda. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa. Santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa. Ahli maksiat sing kakean dosa. Ayo iso ora jal kowe. Mas imsak apa sopen. Selagune wong NU sing paling gampang kowe. Wis meneng. Saling wasalim dan iman kurang banter saling wal ali wal ashab imam wal ali ala trole no sing luwe banter Unisma berselawat salim wasalim iman Allah Allah salim.